Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersua pada hari ini untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan selalu limpah rahmat dan kasih sayang Allah selalu tercucur kepada kita, selalu kita mendapatkan kebaikan dan kesehatan di dalam menjalani kehidupan ini. Karena memang di dalam hadis dikatakan, kalau saja ada makanan untuk dimakan hari ini dan badan sehat walafiat, sebenarnya kita sudah memiliki dunia beserta seluruh dengan isinya. Itu adalah orang yang terkaya ketika dia punya makanan dan punya kesehatan. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-71 dari surat Maryam yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun dari kamu daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu keharusan yang sudah ditetapkan. Para pendengar rahimakumullah, ayat 71 ini menggambarkan kepada kita tentang apa yang nanti terjadi di hari akhirat, bahwa setiap orang itu pasti akan melihat neraka. Wa in minkum illa wariduha. Setiap orang pasti akan mendatangi neraka itu. Ini menjadi suatu hal yang menarik untuk kita sama-sama pahami secara lebih baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada hari itu setiap orang, baik dia ahli surga ya, terutama sekali ahli neraka, pasti akan mendatangi surga itu. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, pasti akan mendatangi neraka. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menafsirkan keterangan ayat ini bahwa memang benar pada hari itu setiap orang akan mendatangi neraka, pasti akan melihat neraka. Karena setiap orang pasti akan menjalani siratal mustaqim. Di bawah siratal mustaqim itu, kiri kanannya itulah akan terbentang neraka yang tidak akan bisa dilewati oleh orang-orang yang akan menjadi ahli neraka. Sedangkan bagi ahli surga, dia akan menjalani siratal mustaqim, melihat neraka yang berada di bawah dan di kanan kiri yang begitu sangat dahsyat, namun ia berhasil melewati siratal mustaqim itu sampai ke surga. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada orang ahli surga dan kepada terutama sekali ahli neraka untuk dapat melihat neraka itu? Jawabannya adalah, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kalau dia ahli neraka, maka sebelum dia jatuh ke dalam neraka, disiksa sehabis-habisnya, dia sudah terhina duluan dengan melihat neraka itu. Sudah stres duluan, sudah depresi duluan ketika melihat neraka itu. Kenapa? Karena sudah dibayangkannya dia pasti akan gagal. Ini sama seperti orang yang sedang ujian, tapi dia tahu dia pasti nggak lulus. Ya, itu sedih sekali itu ketika menjalani ujian itu. Ketika dia tahu dia pasti tidak lulus, misalnya ketika menjalani ujian, dia pasti sangat stres, tidak ada lagi gunanya ikut ujian, walaupun dia tetap menjalani ujian itu. Ya, inilah yang akan terjadi para ahli neraka. Ya, stres duluan, penghinaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Sebaliknya, bagi para ahli surga, dia akan neraka dan berhasil melewatinya, dan ini adalah merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai suatu nikmat yang besar yang dirasakan oleh ahli surga tersebut. Ketika dia menjalani neraka, menjalani siratal mustaqim, melihat neraka, orang-orang jatuh ke bawahnya, berteriak-teriak, dihancurkan, dilahap api, ya. Yang digambarkan di dalam surah Al-Mulk itu ya, iza ulqu fiha sami'u laha syahiqa, ketika mereka dilemparkan ke dalamnya, terjatuh, disambar oleh api itu naik ya, seperti tabung gas yang terbakar, apinya itu naik ke atas ya. Mereka menanyakan, ada lagi tidak nih yang masuk ke dalam ini? Sami'u laha syahiqa, api neraka itu seperti orang yang bernapas tapi sesak, begitulah bunyi yang begitu sangat menakutkan. Kalau di tengah malam ada kita mendengar suara orang yang sedang kena asma, itu kita sendiri takut itu. lagi mati lampu dengar suara orang kena asma itu kita sangat ketakutan, ya. Begitulah gambaran neraka pada saat itu, sami'ula syahika, seperti orang yang kesulitan bernapas, wahia takur, dan dia memuncrat ke atas apinya, ya, yang begitu sangat dahsyat, memakan orang-orang yang berhak untuk dimakannya. Ya, halim talati fataqulu hal min mazid. Itu yang lebih hebat lagi. Ya, neraka Allah bertanya, nanti malaikat juga akan bertanya, apakah sudah cukup, katanya, sudah cukup engkau memakan orang-orang yang berhak jatuh ke dalamnya? Fataqulu hal min mazid, maka neraka itu akan mengatakan, ada tambahan tidak lagi nih? Masih sangat kelaparan. Begitulah gambaran penghinaan yang Allah berikan kepada ahli neraka, dan di satu sisi merupakan kebahagiaan dan kenikmatan yang begitu sangat besar yang dirasakan oleh orang-orang yang berhasil melewatinya. Alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Terima kasih yang telah menghilangkan kepada kami hazan, perasaan sedih, perasaan takut, perasaan khawatir. Inna rabbana laghafurun syakur. Sungguh Tuhan kami merupakan Tuhan yang begitu sangat syakur terhadap segala apa yang kami lakukan. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita sedia sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal. Bagaimana Ustaz kami? Terima kasih Ustaz Berdana. Ayat 71 dari surat Maryam ini dapat kita temakan, mendatangi neraka itu pasti. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustaz Perdana, bahwa mukmin dan kafir pasti akan mendatangi neraka, yang digambarkan tadi dengan syurab, ada jembatan. Kita tidak bisa membayangkan jembatan itu bagaimana, tetapi dahulu mungkin orang lihat jembatan gantung itulah jembatan. Sekarang orang menemukan ada jembatan layang, atau mungkin suatu ketika nanti ada jembatan yang lebih dahsyat lagi seperti Suramadu. Terlepas dari itu, yang penting apa makna dari jembatan itu. Maknanya tertuang dari ayat ini, semua akan melihat. Ya, apa makna dari melihat itu? Kebahagiaan bagi mukmin. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang terhindar dari neraka, itu satu kebahagiaan. Masuk surga itu kebahagiaan yang lain. Jadi kenapa harus ada neraka, dan kenapa pula neraka itu harus diperlihatkan bagi mukmin? Supaya dia bersyukur. Benarlah apa yang dijanjikan Allah bahwa surga dan neraka itu ada. Benarlah bahwa neraka itu sangat menyengsarakan dan menyedihkan. Kalau mukmin begitu di mahsyar langsung masuk surga dan tidak tahu neraka, maka dia masih bertanya-tanya di dalam surga, apakah ada neraka itu. Tapi ketika dia sebelum sampai ke surga, dia melewati neraka itu, maka dia pun masuk surga dengan ucapan syukur yang tidak henti-hentinya. Sehingga sering ada ustadz yang berkata, tidak masuk surga pun tak apa, asal jangan sampai masuk neraka. Kenapa? Karena masuk neraka itu adalah penderitaan atas penderitaan. Sehingga mukmin yang cerdas tidak pernah berpikir untuk transit di neraka walau satu detik. Karena satu hari di neraka itu 50 ribu tahun lamanya. Jadi satu detik sudah ratusan ribu tahun lamanya. Maka mukmin yang cerdas akan berbuat baik karena Allah, karena Allah menjanjikannya surga. Kalaupun dia tidak mendapatkan surga, dia terhindar dari neraka. Tapi karena tiada tempat selain neraka adalah surga, maka surga adalah tempat yang ideal bagi mukmin, bukan karena amalnya yang banyak, tapi kucuran rahmatnya yang luar biasa. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, ada beberapa hal yang penting untuk menjadi catatan dan pemahaman kita terhadap ayat 71 ini. Yang pertama adalah bahwa kelak nanti di hari akhirat kita semua akan mendatangi neraka, akan melihat neraka. Hanya orang-orang yang menjadi ahli surga yang akan selamat ketika menjalani siratal mustaqim dan melihat neraka yang terbentang di bawah, di kanan kiri, melihat orang-orang berjatuhan, ya, itu semua hanya bisa selamat bagi orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli surga. Sebaliknya, bagi orang-orang yang ahli neraka tidak akan bisa selamat dari jembatan siratal mustaqim itu. Yang kalau dahulu dari sejak kecil, ya, dalam ajaran guru-guru kita dikatakan dalam hadis Rasul itu seperti rambut dibelah 7 halusnya. Ya, bagaimana gambarannya? Hanya sekedar untuk menggambarkan betapa tidak mungkin untuk berjalan di atas rambut, konon lagi kalau halusnya atau kecilnya itu rambutnya dibelah 7. Mana mungkin secara logika orang bisa untuk melewati sesuatu yang harus dilihat melalui alat pembesar itu, mikroskop, ya, untuk melihatnya melalui mikroskop. Yang kedua adalah ayat ini menjadi suatu penyegaran kepada kita untuk kembali bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan dunia ini, karena kita terinspirasi. Satu-satunya orang yang berhak untuk selamat dari perjalanan yang begitu sangat sulit menjalani siratal mustaqim itu adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan di dalam kehidupannya, menjadi orang-orang mutakin, menjadi orang-orang yang berhak menjadi ahli surga. Oleh karena itu, bukan nanti kita pikirkan bagaimana cara menjalani neraka itu teknisnya, bukan dipersiapkan mobil, kapal terbang dan sebagainya supaya kita bisa melewati siratal mustaqim itu dengan selamat. Tetapi satu syarat untuk selamat itu adalah bagaimana kita di dalam kehidupan ini, tingkah laku kita, ucapan dan perbuatan kita, niat kita hendaklah terhadap yang baik-baik dan positif sebagaimana diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akan membuat kita nanti terselamat ketika nanti kita menjalani siratal mustaqim. Ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mari sekali lagi kita menjadi orang-orang yang selalu melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu tunduk dan patuh terhadap dirinya, karena kita yakin dan percaya bahwa Allah pasti menginginkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.